lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Akan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet, kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di ini sehari yang sebelah itu gak, belum, tapi itu sudah terlalu banyak sih turunnya sih 20 kg. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mencegah perut buncit? Atau kalau sudah terlanjur buncit, bagaimana menghilangkannya? Terima kasih Ustaz. Oke Ustaz. Cara paling gampang, pakai Stagen. Pernah kan ibu-ibu kondangan kan? Ini jawaban konyol dulu lah. Gini loh teman-teman, perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang numpuk. Nah, masalahnya kita sekarang tuh gak ngerti metabolisme glukosa tuh kayak apa. Glukosa kalau dimakan gak kepake jadi glikogen. Glikogen kalau gak kepake jadi lemak. Jadi nasi itu glukosa, tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa. Kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak. Kalau laki-laki numpuknya di perut. Dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria. Ya, jadi saya pernah baca gitu kan, bahwa ternyata emang belly fat itu yang perut buncit itu emang ngefek ke keperkasaan. Dan kalau udah kayak begini, imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri, loh, bisa cerai. Dan Anda tanya sama KUA, sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri. Maka ketika Anda hidup sehat kayak sekarang, maka juga niatkan, ya Allah izinkan aku dengan hidup ini, aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku. Dapat pahala loh. Ya, hubungan suami istri dapat pahala. Ya, hubungan seks, hubungan biologisnya. Nah, bagaimana caranya? Lagi-lagi, kalau yang Anda pernah ngikutin ada tulisan saya di feed ya, di Instagram itu, 7 Days Challenge JSR. Ada yang pernah baca? Ngangguk-ngangguk ini ngangguk-ngangguk doang atau gimana? Ya, kalau Anda baca tuh, tapi itu udah banyak, udah 30.000 postingan sudah itu. Udah campur-campur yang iklan mobil lah, iklan-iklan apa gitu kan. Macam-macam ditagarin, di tag semua tadi situ. Ya. Itu ada di awal. Jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang nggak ada tadi, yang tadi empat tadi itu. Ya. Jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar. Kalau udah kondisikan singa lapar, maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya. Kan rontok dengan sendirinya. Itu simple. Jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini, nggak perlu pola-pola diet, kurangi aja yang tadi karbo-karbonya tadi, nanti turun, cepet banget turunnya. Itu bahkan yang bapak-bapak di ini sehari yang sebelah itu gak, belum, tapi itu sudah terlalu banyak sih turunnya sih, 20 kg itu lumayan banyak. Tapi bagi dia itu udah sehat, sudah sangat nyaman buat badannya. Ya. Jadi kurangi 4 hal itu tadi. Dan 3/4 isi piring Anda, kalau mau ini secara sederhana sih, adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, air putih, buah, sayur, itu dulu. Creating habit, dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban. Ya, nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk ya, apalagi kita membiasakan untuk lapar ya, maka otomatis lemak yang ada pada badan mabi perutnya tadi akan dipecah sama badan. Seperti itu. Cara paling gampang lainnya puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya. Atau kalau memang lagi enggak mau puasa, bukan hari puasa ya, tadi melaparkan diri. Jadi proses autofaginya jalan.